Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma alhimna rusydana wa qina syururi anfusina. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita mencoba untuk mengambil hikmah dan intisari yang terkandung di dalam tafsir tersebut untuk kita kembangkan dan kita maknai dan kita fahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Kahfi ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا. Artinya, dan Khidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan saya atau bersama denganku. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa hakikat kesabaran dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Sebab antara Nabi Musa dan Khidir, kalau kita lihat munasabah atau keserasian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Khidir telah memiliki kesepakatan bahwa di dalam perjalanan yang akan mereka tempuh dalam menuntut ilmu itu, maka Nabi Musa tidak boleh bertanya. Dalam hal ini mungkin sebahagian orang mengatakan, bukankah bertanya itu adalah salah satu cara untuk belajar? Nah, dalam hal ini ya, prinsip itu tidak atau dikesampingkan dahulu. Mengapa? Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu akan memunculkan pertanyaan, sehingga ya, memunculkan pertanyaan sehingga sebenarnya hal yang seharusnya menjadi pertanyaan ya, tidak boleh dipertanyakan. Namun berkaitan dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi Musa untuk belajar bersabar. Sebab Nabi Musa alaihi salam terkenal dengan seorang nabi yang memiliki emosi atau temperamen lumayan tinggi atau relatif tinggi. Sehingga dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala antara lain ingin mengajarkan kepada Nabi Musa hikmah sabar itu. Nah, tentunya kalau kita mencoba untuk memaknai dari perjalanan Nabi Musa yang belajar tentang sabar ini kepada kehidupan kita, maka betul-betul luar biasa. Sabar dalam belajar adalah kunci daripada keberhasilan itu sendiri. Orang yang tidak pernah sabar di dalam belajar, maka dia tidak akan pernah sukses dalam menyelesaikan pelajarannya itu. Ya, sebab kita bertahap untuk mengetahui sesuatu itu. Kita tidak mampu menelan seluruh keilmuan atau ilmu itu dalam satu kali duduk misalnya. Justru karena itu orang yang terburu-buru dalam belajar, maka dia tidak akan pernah sampai kepada batas atau jenjang yang tertinggi dalam belajar itu. Makanya Nabi Khidir menyatakan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, kamu sekali-kali tidak akan mampu bersabar dengan aku. Ya. Karena Nabi Khidir pun tentunya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Nabi Musa ini adalah orangnya temperamen. Tapi ke emosi yang tinggi atau temperamen yang tinggi ini ternyata juga mengajarkan kepada kita arti kritis di dalam belajar. Dan kritis itu muncul ketika adanya keseriusan. Tidak mungkin orang akan menjadi yang orang kritis, mampu melakukan analisis yang mendalam di dalam belajar kalau dia tidak serius mengikut pelajaran itu. Artinya Nabi Musa memang betul-betul memperhatikan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir. Sehingga ketika ada suatu perbuatan seperti yang kita kaji pada hari yang lalu, bahwa Nabi Khidir melobangi sampan, muncul sikap kritis dari Nabi Musa alaihi salam, muncul analisis yang mendalam terhadap dari Nabi Musa terhadap perbuatan Khidir ini, bahwa ini bukan perbuatan yang benar. Maka muncullah pertanyaan itu. Tapi lagi-lagi Allah ingin mengajarkan sifat sabar dan kesabaran dalam menuntut ilmu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini satu hal. Hal yang lain yang ingin kita ambil juga dari ayat ini, bahwa bertanya tentang sesuatu tidak salah, tapi dia menjadi salah ketika ya, sudah ada kesepakatan di, agar tidak bertanya. Kita ambil contohnya misalnya begini, di dalam sebuah seminar misalnya ya, belum dibuka seksi dialog misalnya ya, moderator belum menyediakan waktu untuk bertanya, tiba-tiba ada seseorang mengajungkan tangan dan atau interupsi atau bertanya, maka orang yang bertanya itu tadi akan menjadi memalukan atau menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang menghormati seminar itu, bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak mengerti aturan di dalam pertemuan itu. Nah, jadi tidak selamanya juga bahwa bertanya itu setiap saat itu baik ketika ada aturan-aturan yang harus diikuti di dalam suatu majelis ilmu misalnya. Nah, tentunya ketika bertanya juga ya, atau mempertanyakan sesuatu, kita juga diajarkan untuk beradab dan tidak langsung menuduh, apalagi menghujat dan sebagainya. Ini beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat kita tarik dari dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai batas dalam surah Al-Kahfi ayat ke-72 ini. Pada hikmah-hikmah yang lainnya kita akan mengambil hikmah-hikmah, ayat-ayat yang lain akan mengambil hikmah yang luar biasa dari ayat-ayat ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana Indra yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi prolog singkat ini sampaikan oleh Ustaz Ardi. Satu pemahaman penting yang bisa kita ambil, bahwa di dalam kehidupan ini sabar itu adalah merupakan kunci sukses untuk menjalani kehidupan dan untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Ardi betapa keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita di dalam menuntut ilmu. Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bersabar di dalam menuntut ilmu. Dan inilah yang coba untuk diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, walaupun dengan sikap kritisnya ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak cocok karena Nabi Khidir atau hamba yang salih itu kemudian melobangi perahu-perahu di tepi pantai itu sehingga bisa berdampak menenggelamkan orang-orang yang menjadi penumpangnya. Walaupun sikap kritis ini muncul, akan tetapi karena memang sebenarnya tujuan utamanya untuk mendidik kesabaran Nabi Musa alaihissalam, maka akhirnya kembali ini diingatkan oleh Nabi Khidir atau hamba yang saleh dengan mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, bukankah sudah aku katakan jauh-jauh hari bahwa engkau memang tidak akan sanggup untuk mengikuti perjalanan ini dengan berbagai permasalahan, berbagai tantangan yang akan dihadapi. Namun satu hal penting yang juga harus kita pahami, bahwa sabar bukan hanya kunci sukses di dalam belajar saja bagi para penuntut ilmu, akan tetapi juga kunci sukses di dalam menjalani kehidupan ini secara keseluruhan di dalam berbagai bidang. Coba kita perhatikan, dan ini suatu pelajaran bagi kita, ketika syaitan atau iblis, mereka adalah termasuk orang-orang yang bersabar untuk berusaha dan terus berusaha membuat anak cucu Adam, Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita-kita ini terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin walaupun gambarannya adalah negatif, tetapi bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa iblis dan syaitan tidak pernah sekalipun akan mundur untuk tetap menjerumuskan dan menggoda manusia agar terjebak ke dalam hal-hal yang terlarang dan tidak diridai oleh Allah. Tidak pernah sekalipun akan keluar ucapan dari mereka, ah sudahlah, sudah digoda, sudah dirayu, tapi ternyata masih juga taat kepada Allah, masih juga melakukan kebaikan. Semakin seorang muslim, semakin seseorang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, semakin dia bersabar untuk terus mencari celah-celah, mana celah yang bisa membuat seorang manusia itu mampu akhirnya lari dari siratal mustaqimnya, dari jalur benar yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik bahwa kalau kita perhatikan saat sekarang ini, ternyata budaya kehidupan kita, budaya kehidupan para remaja kita adalah budaya kehidupan instan. Yang sekarang ini banyak diajarkan adalah bagaimana kehidupan ini mampu diraih dengan seinstan-instannya. Sampai makanan ada mie instan, cukup diseduh pakai air sudah bisa dimakan. Kalau dahulu harus dimasak, dikasih bumbu dan sebagainya. Kalau sekarang sudah tidak sulit lagi, ya. Sangat instan kehidupan yang diajarkan saat sekarang ini. Kalau mau kaya cukup ketik rek spasi dan sebagainya. Kalau mau kaya cukup telepon mengikuti kuis berhadiah dan sebagainya. Kita diajarkan untuk menjalani kehidupan ini tanpa kesabaran. Kita diajarkan bagaimana kehidupan ini bisa dicapai secara instan. Dan inilah yang sebenarnya membuat kondisi mental para remaja kita secara khusus menjadi kondisi-kondisi mental yang sangat lemah sekali dan sangat rentan sekali di dalam menjalani kehidupan ini. Makanya tidak heran kalau ternyata saat sekarang ini kita bisa menemukan bahwa rata-rata para remaja kita adalah orang-orang yang sudah tidak semakin fokus dan bahkan tidak semakin tertarik dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena memang untuk belajar diperlukan kesabaran, diperlukan kemampuan untuk duduk, membaca, menelaah. Dan itulah yang semakin lama semakin hilang dari pemikiran dan dari paradigma pemikiran dan pandangan dari masyarakat kita pada saat sekarang ini. Suatu hal yang sangat kita sayangkan. Makanya belajar dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam, satu hal di dalam kehidupan ini yang harus kita tanamkan dan coba untuk terus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap bersabar, karena sabar itu adalah kekuatan, karena sabar itu adalah kunci kejayaan di dalam kehidupan. Laisal qawiyyu bisur'ah walakinnal qawiyya man malaka nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan karena dia mampu membanting orang lain, akan tetapi orang kuat adalah mampu menahan dirinya pada saat dia menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupannya. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu belajar kembali untuk sabar, karena sabar itu sendiri pun perlu belajar. Artinya perlu kesabaran itu sendiri. Jadi sabar membutuhkan kesabaran itu sendiri. Maka insya Allah dengan kita senantiasa bersabar di dalam menuntut ilmu, mengikuti aturan main daripada ilmu itu, jenjang-jenjang daripada pendidikan, insya Allah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan insya Allah kelak kita akan dimuliakan, diangkat derajat kita bersama dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Teruslah kita belajar dan jangan pernah bosan, dan teruslah kita bersabar dalam belajar tersebut. Mudah-mudahan kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.